Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pembahasan bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu atau tahlili ma harramahu faqad ittakhadahum arbaba. Siapa yang menjadikan, baik itu ulama ataupun umara, para penguasa, mentaati mereka pada perkara mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kita masuk pada hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah al-ayah. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum, ittakhadhu ay ja'alu, mereka menjadikan ahbarahum, mereka yaitu ahlul kitab, menjadikan ahbarahum, al-ahbar jama' khabar, Ya. Wa huwal alim alwasi' alilm. Seorang yang alim, yang luas ilmunya, yaitu ulama. Mereka menjadikan ahbar, yaitu ulama-ulama mereka, waruhbanahum. Ruhban jamak dari rahib, wahuwal abidu azahidu, yaitu ahli ibadah yang zahid, yang zuhud, yaitu mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka, pemuka-pemuka mereka, ahlul kitab, ya, baik Yahudi ataupun Nasara, dan ini sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ada yang menjadikan ulamanya, ada yang menjadikan ubat mereka, ya, ruhban mereka, ahli ibadah mereka. Arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Al-ayah. Nah, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendengar ayat ini, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Adi bin Hatim sebelumnya adalah seorang Nasrani sebelum beliau masuk Islam. Ya. Sebelum beliau masuk Islam, beliau seorang Nasrani. Beliau memahami dari ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwasanya mereka ahlul kitab, baik itu Yahudi atau Nasara, menjadikan, ya, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka sebagai rab-rab selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memahaminya, mereka beribadah kepada ulama-ulama tersebut, pendeta atau ahli ibadah tersebut. Itu yang dipahami Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara karena beliau adalah seorang yang dahulunya beragama Nasrani, ya, beliau merasa tidak pernah melakukan itu, tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta mereka, beribadah kepada, ya, ulama-ulama mereka, tidak. Karena itu beliau berkata, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu inna lasna na'buduhum. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan ini Adi bin Hatim, sungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud dari ayat ini. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah mereka, yaitu ar-ruhban wal ahbar, ya, ulama-ulama dan ahli-ahli ibadah ahlul kitab ini, Mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, maka kalian ikut mengharamkannya. Sesuatu yang halal, ketika ulama kalian mengatakan itu haram, maka kalian ikut mengharamkannya padahal itu halal. Demikian juga sebaliknya, wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Mereka juga menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Kemudian kalian pun ikut menghalalkannya. Fakultu bala, maka aku pun mengatakan iya, demikian keadaannya. Qala fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka, yaitu apa? Mentaati mereka pada perkara-perkara yang demikian, mentaati mereka ketika mereka menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Syirkun fita'ah, kesyirikan pada perkara ketaatan. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan dihasankan oleh beliau, yaitu oleh Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Kita akan bacakan kalamnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Qala al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Qala hinama sami'a hadha sahabiyu al-jalilu tilawatan rasuli sallallahu alaihi wasallam lihadhihi al-ayah allati fiha al-ikhbaru 'anil yahudi wan nasara bi annahum ja'alu ulama'ahum wa 'ibadahum alihatan lahum yusyarri'una lahum ma yukhalifu tashri'allahi fayuti'unahum fi dhalika istashkala ma'naha. Ketika sahabat yang mulia ini, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat ini, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, yang mana pada ayat tersebut terdapat ikhbar, informasi tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, bahwasanya mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai alihah, sebagai ilah-ilah lain untuk mereka. Ya, yusyri'una lahum ma yuhalifu tashri' Allah. Mereka membuat syariat yang menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuti'unahum fi dzalik. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasara mentaati mereka dalam perkara yang demikian. Ini makna yang diinginkan. Ini makna yang benar dari ayat ini. Tetapi awalnya Adi bin Hatim menyangka bahwasannya menjadikan mereka alihah, arbab, min dunillah adalah mereka beribadah, orang-orang Nasara dan Yahudi beribadah kepada ulama-ulama mereka, sujud kepada mereka, ya, salat kepada mereka atau yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah. Sementara beliau tidak pernah merasa melakukannya dan tidak pernah melihat yang demikian. Maka dijelaskan makna yang benarnya. Istashkala maknaha. Beliau ya kesulitan dalam memahami maknanya. Ya, karena beliau menyangkanya demikian. Padahal yang dimaksud sebagaimana disebutkan di sini yaitu mereka yusyri'una lahum ma yukhalifu tashri'allahi fayuti'unahu fidzalik. Mereka mensyariatkan apa bentuk pensyariatannya, mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Itu tashri' namanya, pensyariatan. Baik. Istashkala ma'naha li'annahu yadhunnu annal ibadata maqsuratun 'alas sujudi wan nahwi. Karena beliau awalnya menyangka bahwasannya ibadah itu terbatas, ya, terbatas maknanya hanya seperti sujud atau yang selainnya. Fabayyana lahur rasulu sallallahu alaihi wasallam anna min ibadatil ahbari war ruhban ta'atuhum fi tahrimil halal wa tahlilil haram khilafa hukmillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwasanya di antara bentuk peribadatan kepada mereka yaitu para ulama dan ahli ibadah dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara adalah ketaatan kepada mereka pada perkara penghalalan atau pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah dan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, yang dikenal dengan syirkut ta'ah, kesyirikan dalam perkara ketaatan. Qala munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Ya, hubungannya sangat jelas. Ya, sesuai dengan judulnya yaitu anna ta'atal makhluqi fi ma'siyatillahi ibadatun lahu min dunillah la siyama fi tasri'il ahkam wa sannil qawanin al mukhalifa li hukmillah. Bahwasanya ketaatan kepada makhluk pada perkara yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bentuk peribadatan kepada makhluk tersebut min dunillah. Terlebih pada pensyariatan hukum-hukum dan penentuan kanun-kanun yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wajib berhukum dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dari hukum-hukum, apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan melalui Rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hal yang telah sempurna dan berlaku sepanjang zaman, tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan lekang oleh zaman. Ya. Qala ma yustafadu minal hadis. Faedah yang didapatkan dari hadis ini, anna ta'atal ulama'i wa ghairihim minal makhluqin fi taghyiri ahkamillahi idza kana al-muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'illah syirkun akbar. Bahwasanya ketaatan kepada para ulama dan selainnya dari makhluk pada pengubahan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau orang yang mentaati ini tahu, dia mengetahui penyelisihan mereka terhadap syariat Allah, maka ini syirik akbar. Ya, ada syarat dia mengetahui di sini. Dia tahu ini hukum Allah, kemudian dia tahu hukum yang ditetapkan atau yang dijelaskan oleh ulama, misalnya dikarenakan ulama tersebut adalah ulama su. Ya, yang mencari keuntungan dunia dari perkara akhirat, kemudian dia menyelisihi syariat Allah, menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya, kita sudah jelaskan tahrim ma ahalallah itu lebih besar dosanya daripada tahlil ma haramallah. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu lebih besar dosanya daripada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu, tapi dia mentaati ulama tersebut, umara tersebut, maka yang demikian itu adalah syirik akbar sallallahu alaihi wa sallam. Asaniha anna tahlil wa tahrim haqqun lillahi ta'ala bahwasanya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah, hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menghalalkan atau mengharamkan. Qala ats-tsalitsah bayanun li naw'in min anwa'i syirki wa huwa syirkut ta'ah. Penjelasan terhadap salah satu macam dari bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu kesyirikan dalam perkara ketaatan. Ya, sebagaimana telah dijelaskan. Ya, mentaati makhluk pada perkara pensyariatan yang menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala ar-rabi'ah masyru'iyatu ta'limil jahil. Disyariatkannya untuk menghajarkan, memberi pengajaran kepada orang yang jahil, yang tidak tahu. Ya. Ketika Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu di sini, beliau memahami dengan makna yang salah dari ayat tadi, ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau makna yang benar, ya, diajarkan bukan seperti itu, yang bukan seperti yang dimaksudkan oleh Adi, tetapi maknanya adalah demikian dan demikian. Al-khamisah anna ma'nal ibadati wasi'un yashmal kullama yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali wal adzahirah wal batinah. Ya, bahwasannya makna ibadah itu sangatlah luas. Mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya, baik itu perkataan, perbuatan, zahir maupun batin. Ya, ibadah tidak hanya terbatas pada apa yang kita lakukan yang menjadi rutinitas kita setiap hari, sholat dan lain sebagainya. Itu ibadah, min ajalil ibadah sholat. Tapi tidak hanya terbatas pada itu. Ya, maknanya sangat luas. Sebagaimana disebutkan di sini, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batin. Nama yang mencakup seluruh apa yang diridai, dicintai dan diridai oleh Allah, baik perkataan dan perbuatan zahir maupun batin. Ya. Bahkan perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja, itu bisa menjadi ibadah. Ya. Ketika kita meniatkan dengan niat yang benar. Ini sudah sangat sering mana bahas. Ya, jangan sampai lupa. Ya, antum jangankan antum berbicara, diamnya antum itu bisa bisa bernilai ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi fal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Perintah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, atau dia diam. Dia diam, dia menahan dirinya dari perkataan yang tidak baik, ya, dari perkataan dusta, dari perkataan, ya, celaan terhadap orang lain, dari perkataan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diam supaya tidak menyakiti orang lain, dan dia ihtisab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap perkara yang ma'ruf, ya, ma'ruf dari urf, urifa, yang dikenal, yang diketahui. Apakah diketahui dari sisi syariat bahwasanya itu adalah ibadah, atau diketahui dari sisi urf, kebiasaan, bahwasanya itu adalah perkara yang baik dan tidak menyelisih syariat, maka itu adalah sedekah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita memahami itu, memahami bahwasanya ibadah itu sangat luas. Ibadah itu mencakup baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir ataupun batin. Ya, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah al-jawarih wal arkan, ibadah mal, harta. Maka kita juga harus memahami bahwasanya ibadah-ibadah tersebut harus kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada selain Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula tafsiru ayatin nur. Masail yang terdapat dalam bab ini. Yang pertama adalah tafsir ayat dari surat An-Nur, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Maka hendaknya orang-orang yang mereka menyelisihi dari perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, berhati-hati mereka ditimpa fitnah. Ya, yaitu mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya, memilih pendapat fulan wa fulan, bahkan ini adalah apa yang diingkari oleh Imam Ahmad kepada sejawatnya ketika itu. Ya, beliau berkata, "Aku heran terhadap orang yang mengetahui isnad, sanad-sanad hadis, mengetahui kesahihannya, mana yang dhaif, mana yang sahih, tapi lebih memilih pendapatnya Sufyan." Ya. Qala tafsiru ayati bara'ah. Tafsir dari ayat bara'ah. Ayat bara'ah yaitu ayat bara'ah itu surat At-Taubah, yaitu hadis Adi bin Hatim yang kita sebutkan tadi. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama dan arbab mereka dan ruhban ahli-ahli ibadah mereka arbab, sebagai rab-rab selain Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah pada perkara ketaatan. Ketika para pemuka agama ini menghalalkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka diikuti oleh umat mereka. Itu bentuk peribadatan kepada mereka dan menjadikan mereka arbab selain daripada Allah. Qala as-salisatu at-tanbih ala makna al-ibadati allati ankaraha Adi. Yang mengingatkan tentang makna ibadah yang diingkari oleh Adi, itu Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dimaksud adalah kesyirikan dalam perkara ketaatan. Yang maksud dengan ibadah di sini adalah ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'atu tamsilu Ibnu Abbas bi Abi Bakar wa Umar wa tamsilu Ahmad bi Sufyan. Permisalan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ya dengan Abu Bakar dan Umar, yaitu beliau mencela mereka yang jelas mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih memilih pendapat Abu Bakar dan Umar. Demikian juga Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ya mengecam mereka yang mengetahui hadis, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, tapi lebih memilih ya apa yang menjadi pendapatnya Sufyan, tidak kembali kepada hadis. Seharusnya bagaimana? Ya kembalikan kepada hadis, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan pemahaman para ulama yang dimaksudkan kalau jelas-jelas menyelisihi. Nah, ini sudah bolak-balik juga diulangi. Bukan karena kita satu paham hadis satu dua tiga. Paham, mungkin juga salah paham. Ya, kemudian dengar para ulama mengatakan A, kita mengira ulamanya menyelisih hadis, wajib mengikuti hadis, tidak mengikuti ulama. Padahal dia salah paham. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi jelas-jelas ini ada hadisnya, tapi lebih memilih perkataan orang lain yang menyelisih hadis tersebut. Nah, ini udah tahu ini salah masih diikuti. Al-khamisah yang terakhir, tahawulul ahwal ila hadhil ghayah hatta sara innal aktsar ibadatul ruhban hiya afdalal a'mal wa tusamal wilayah wa ibadatul ahbar hiya al-ilmu wal fiqh. Thumma taghayyaratil ahwal ila an ubida min dunillahi man laysa minas salihin wa ubida bil ma'na thani man huwa minal jahilin. Perubahan keadaan sampai pada puncaknya yang seperti ini. Kemudian beliau sebutkan yaitu sampai di sisi kebanyakan orang justru peribadatan kepada ruhban, peribadatan kepada ahli ibadah ini dianggap ibadah yang paling utama. Ya, artinya kesyirikan dianggap ibadah, bahkan dianggap ibadah yang paling utama. Kebalik keadaannya. Dan ini dikupas tuntas oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam risalah beliau Al-Usulul Sittah. Ya, hal-hal yang terbalik keadaannya. Ya, yang jelas-jelas tauhid dianggap peremehan terhadap wali. Yang jelas-jelas kesyirikan dianggap sebagai ibadah. Ya. Seperti yang beliau sebutkan di sini. Dianggap peribadatan kepada tokoh-tokoh atau yang dianggap wali ini sebagai ibadah, padahal itu kesyirikan yang nyata. Ya, dinamakan wilayah. Ya, istilah mereka. Begitu juga wa ibadatul ahbar, peribadatan kepada para ulama dianggap ilmu dan fikih. Masyaallah alafiyah. Ini saja sudah salah sampai keadaannya, kata beliau, thumma taghayyaratil ahwal, berubah lagi keadaannya. Bukan lagi ruhban, bukan lagi ahli ibadah yang diibadahi. Kalau ahli ibadah diibadahi, jelas itu kesyirikan, jelas itu kesalahan. Tapi orang tertipu karena itu adalah ahli ibadah. Tapi masalahnya keadaannya sampai saat ini, ya di zaman beliau, apalagi sekarang, an ubida ila an ubida min dunillah man laisa minas solihin, dia bukan orang soleh, ya, tapi diibadahi selain daripada Allah. Orang fasik kadang diibadahi selain daripada Allah. Ya, wa ubida bi makna sahdi, dan diibadahi dengan makna yang kedua, yaitu dengan makna ketaatan, yaitu ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada pensyariatan. Kalau di ayat tadi apa? Al-ahbar wa ruhban. Tapi ini bukan ulama, bukan ahli ibadah lagi, tapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh pun ditaati. Puncaknya demikian, nasallallahu alaihiyah. Ya, barakallahu fiik. Ini yang bisa kita sampaikan dan selesai kita dari bab ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.